Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, sebaiknya kita tidak terlalu serius mengikuti jalan pikiran pihak-pihak yang kurang mendukung momentum Demam Mobil Nasional sebagai pijakan awal untuk bangkit. Menurutnya, momentum Mopnas ini harus tetap dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung kemandirian bangsa ini. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, bukankah pihak yang mempertanyakan standar kelayakan Mopnas karya siswa SMK memang realistis? Lah, ini momentum ini ada dibilang itu kan belum uji keselamatan. Ya uji keselamatan turunin speknya didorong. Kita lihat emang Amerika dulu bikin zamannya Ford 80 tahun yang lalu mulai itu mikir keselamatan, mikir kelaikan. Enggak. Emang Malaysia ngambil nyuri teknologinya Honda dan yang lain-lain kemudian bikin Proton itu pakai keselamatan. Kan enggak. Gimana negara mau maju kalau ujung-ujungnya itu standar kelaikan dulu dipenuhin ini. Itu kalau mobil impor, iya. Tapi kalau mobil bikin sendiri, ya nabrak-nabrak dikit, nggak apa-apalah gitu. Tapi Pak Her, bukankah kendaraan Mopnas karya siswa SMK juga tak 100% menggunakan konten lokal? Iya, memang. Dan itu saya udah bilang, Kancil juga begitu, dan lebih awal. Ini kan gemanya muncul karena yang bikin kan anak-anak muda, anak-anak ABG daripada tawuran gitu lah. Tapi kalau potensi lokal, potensi nasional seperti ini udah dicerca, sudah di ini, bangsa ini memang jadi kemudian jadi bangsa pengguna, bangsa tempe aja gitu ya. Tempe busuk lagi, busuk yang udah gak bisa dimakan gitu. Nah Pak Hermawan, saat ini kompetisi di dunia sudah tidak lagi mengarah pada kendaraan yang murni berbahan bakar fosil, tapi sudah mengarah pada kendaraan listrik atau energi lainnya. Nah, apa kita tak ketinggalan zaman? Ya, itu kan mobil-mobil premium, anggaplah kelas menengah atas ke atas. Saya udah bilang, secara fungsional kita masih membutuhkan kendaraan roda 4 maupun roda 2 hampir tidak terbatas dengan potensi kebutuhan untuk nasional gitu ya. Gitu. Kalau ada bersaing ya kita jangan ngomong pasar ASEAN atau pasar global, kita mau ekspor seperti Kijang yang diekspor ke Brunei, ke Thailand, kemana-mana yang kayak kemarin itu kan. Gak usah mimpi, itulah penuhi aja dalam negeri gitu. Bisa memproduksi 1.000-5.000 setahun aja itu kan sudah menggerakkan seluruh sektor terkait, mulai dari industri sekrupnya, kemudian pendidikannya akan jauh lebih maju karena mulai ada kompetisi. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.